أما بعد، أحبتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Di pekan kemarin sudah sampai ayat yang ke-9. Ya, sekarang kita lanjut mulai dari ayat yang ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم Pada ayat yang ke-10, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا adalah mad zail munfasil. Ini mad dipanjangkan 4 harokat. Kemudian أُولَئِكَ, ini mad wajib muttasil. Panjang bacaannya 4 harakat. Wajib dipanjangkan 4 harakat. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-11, ma asaba, ma itu mad zaid muttasil sama dengan di atas. Nah, sama dengan bi ayatina. Baik. Kemudian wa may yu'min billah, wa may nun sukun setelahnya huruf ya, ini idgham digunnah naqis, jadi gunnah tapi tidak sempurna. Nah, naqis karena idgham digunnah ada 4 huruf, mim nun, ini idgham digunnah kamilah. Adapun waw dan ya ini idgham digunnah naqis. Yu'min billah nun sukun bertemu dengan ba, nun sukun bertemu dengan ba, ini namanya qal, diubah menjadi mim. Yu'min jadi mim. Alif dianggap tidak ada. Dari setelah huruf ba ada hamzah wasal, ini dianggap tidak ada, langsung ke huruf lam. Nah, dimasukkan ke dalam huruf lam. Kita ulang lagi. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Waw sogirah setelah ha dhamir dianggap tidak ada. Waw sogirah, waw kecil setelah ha dhamir dianggap tidak ada apabila diwakafkan. Wallahu bikulli syai'in alim. Tanwin pada hamzah, tanwin setelahnya huruf ain atau disebut dengan tanwin bertemu dengan ain. Nah, ini dibaca dengan jelas izhar, karena huruf-huruf izhar diantaranya adalah ain. Ini bagian dari huruf izhar, baca dengan jelas. Jelas di sini adalah tidak ditanwin, didengungkan, dan juga tidak disamar-samar, jadi jelas. Nastamir. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Samar-samar. Nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Fa'il lidah diangkat tapi tidak ditempelkan ke atas. Nah, dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan fa, dibaca dengan jelas. Izhar syafawi. Fa'il tawallaytum fa'innama tawallaytum fa'in. Jangan dibaca ya, dengung atau samar-samar. Tawallaytum, ini keliru. Ini jelas bacaan izhar syafawi. Taib. Fa'innama idgham digunnah. Nun adalah huruf-huruf idgham. Apabila tasdid ditahan karena tasdid, kemudian didengungkan. Naam. Rasulinal, rasulina, ma ada alif berdiri, ada hamzah wasal. Jadi dua alif dianggap tidak ada. Langsung ke huruf lam. Rasulinal, nal, jangan nal, tapi rasulinal balagul mubin. Rasulinal agak-agak. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Ya. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب. حمزة وصل بدا لفظ الجلالة الله. يعني حمزة وصل biasanya سكون. Ya. Tidak memiliki harakat. Kenapa kita baca fathah? Karena hamzah wasal masuk pada huruf qomariyah. Nah, apabila hamzah wasal masuk pada huruf qomariyah atau huruf syamsiah, ini dibaca dengan jelas, dibaca dengan fathah. Hamzah wasalnya itu dibaca fathah. Nah, karena di sana ada hamzah wasal yang dibaca kasrah. Ada hamzah wasal dibaca, ya, dibaca kadang kasroh, kadang dhammah. Kadang dibaca kasroh, kadang dibaca dhammah. kapan dibaca kasroh? Tatkala masuk pada isim. Istikbaro, istikbaron i. Apabila hamzah wasl masuk pada isim, semuanya dibaca kasroh. Apabila masuk pada fi'il, tergantung huruf ketiganya. Dilihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasrah, hamzah wasolnya dibaca kasrah. Kalau huruf ketiganya berharokat dhammah, hamzah wasolnya dibaca dhammah. Misalnya, uqtul, uqtulu Yusuf u. Kenapa? Karena huruf ketiganya alif, qaf, ta. Nah, huruf ketiganya itu apa? Dhamma. Uqtulu, tulu. Nah, maka hamzah wasl dibaca dhamma. Nah, ini dalam kitab Aisyar sudah dijelaskan oleh mu'alif bidzallah. Baik. Kita ulang lagi. Allahu la ilaha illahu. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ya, di bagian terakhir falyatawakkalil mu'minun. Ini nunnya disukun, wawnya disukun. Nah, sebelum waw ada nun atau huruf yang berharokat dhamma. Ini disebut dengan mad arid li sukun. Kenapa disebut dengan mad arid li sukun? Karena sukunnya itu tidak asli. Sukun pada nun itu tidak asli. Kenapa disukun? Karena wakaf. Setiap huruf yang diwakaf itu disukun. Nah, huruf yang diwakaf itu disukun. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya huruf yang diwakaf, huruf terakhir itu disukun. Nah, apabila ya mat atau sukun tersebut tidak asli, maka panjang bacaannya bervariasi. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Nah, ini disebut dengan mad arid disukun. Mad arid disukun. Ya. Baik. Kita mulai dari kanan. Satu orang, satu ayat. Ya, satu ayat. Tafadhal. Ayat mulai dari ayat 10. Ya, masya Allah. Baik, apabila nafasnya enggak kuat, boleh wakaf di nabi ayatina. Ini boleh. Nah, boleh wakaf di situ. Kalau nafasnya enggak kuat, kalau nafas kuat, enggak apa-apa. Sampai di khalidina fiha. Baik, tafadhal ayat 10. Ahsanta barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Huruf kaf di antara sifat yang ia miliki adalah sifat hamas. Hamas. Misalnya ka, ak, ka. Coba ka. Ak. Ya, ini ak setelah tertahan syiddah keluar suara halus ak. Nah, ini namanya hamas. Baik. Begitu juga huruf da. Da, at, at, agak-agak. Nah. Baik. Berikutnya. Jadi hanya dipanjangkan sedikit. Khalidina fiha. ha. Nah, di huruf sila sad dan lam ini ya lebih afdal dilanjut, lebih afdal dilanjut diwasalkan, namun karena nafas kita enggak kuat kita ya boleh waqaf di situ. Nah, ya juz insyaallah. Ya, selanjutnya wallazi wal أولئك أصحاب النار خالدين فيها. Coba diulang lagi. Iya, masya Allah. Selanjutnya. Huruf ra makhrajnya adalah ujung lidah, bagian punggung ujung lidah, tetapi bagian punggungnya bertemu dengan ujung gigi seri atas. Coba kita baca ra, ra, al. Ya, hati-hati jangan sampai bacaan seperti ini. Za ini keliru, za atau za ini kurang tepat. Yang benar za al. Nah, jadi bukan ujung lidah persis, tetapi ujung lidah bagian punggungnya, sehingga ujung ujung persis itu agak keluar sedikit. Za za ya. Kalau ujung persis susah. Susah. Nah, jadi punggungnya. Iya. Selanjutnya. Wakadzabu tahan dua rakaat. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Bagaimana kalau gigi bagian depan tidak ada? Nah, ini mazur insya Allah, karena makhraj terkait dengan gigi kita. Nah, kalau giginya enggak ada, tentunya mengucapkan makhrajnya sulit. Nah, ini insya Allah mazur. Nah, mazur. Ada uzur keringanan. Nah, ya. Karena semua makhraj ini terkait dengan masalah gigi ini. Nah, kalau ada yang hilang, itu biasanya hurufnya kurang sempurna. Iya, belakangnya. Ula u jangan ditahan. Jadi di dalam Al-Quran ini sangat banyak sekali ada huruf waw yang di atasnya ada bulatan kecil. Nah, ada bulatan kecil. Baik, bulatan yang mirip dengan ha. Ya, mirip dengan ha. Apabila ada bulatan kecil di atas huruf waw seperti ini, waw dianggap tidak ada. Secara tertulis ada, tetapi secara bacaan dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Nah, misalnya ulul albab, ulul u, di situ ada waw, di atasnya ada bulatan kecil. Nah, dianggap tidak ada. Nah, artinya barakallahu fikum, apabila ada waw yang tidak di atasnya itu tidak ada bulatan kecil, berarti waw tersebut dianggap. Di dalam Al-Quran ada beberapa tempat seperti ini. Nah, seperti dalam surat Al-Isra, uli, enam lupa, yang jelas ada beberapa tempat waunya dianggap atau dimatkan, karena enggak ada bulatan kecil di atas. Coba diulang lagi, ula, mulai dari ula. Ula langsung, jangan ula, tapi ula. Iya, barakallahu fiik. Huruf sad, pengucapan huruf sad, bibir atas dan bawah tidak dimajukan, biasa saja. Fa, nah, jangan fa, ini kurang tepat. Coba fa, af, af, nah, harus tebal. Terbedakan dengan sin, jangan as, ini sin. Kalau af, ini akan terbedakan dengan huruf sin. Coba fa, af, af. Jadi bibir atas dan bawah tidak dimajukan, biasa saja. Nah, misalnya off, nah, tidak berpengaruh. Off, off. Nah, tapi kalau berpengaruh, ini kurang tepat. Nah, tidak dimajukan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz Fadal. Barakallahu fiik. Baik. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisa mabir. Ya, masyaallah, barakallahu fiik. Jadi bagi yang nafasnya itu kuat, ya ahsan diwakafkan di tempat-tempat yang di situ ada wakaf. Nah, berarti punya kelebihan. Allah beri kelebihan. Nah, kalau yang nafasnya kurang kuat, nah, ini ya diwakafkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, tentunya dipilih wakaf tempat-tempat yang di situ tidak merubah, merusak makna. Nah, baik, panjang. Fadhal. Ahsan. Baik, ra sukun sebelumnya ya sukun. Kemudian sebelumnya harakatnya kasrah. Tetap ra sukun dibaca dengan tarqiq tipis. Wa bi sal masir. Jadi rahang bawah atau bibir bawah diturunkan. Nah, tidak diangkat. Kalau diangkat jadi tafkhim, tebal. Diturunkan. Wa bi sal masir, masir. Setelah itu dibiarkan. Kalau masir ini tebal. Nah, jadi barakallahu fikum. Rahang bawah atau bibir bawah diturunkan. Biarkan sampai selesai suaranya. Nah. Insyaallah lama-kelamaan bisa. Kalau suaranya masih keluar, antum mengangkat bibir bawah ke atas, akan terjadi tafkhim. Wabi sal mafir. Nah, tebal. Tapi biarkan saja. Ya, tebal. Naam. Santa barakallahu fi. Baik, belakangnya. Wa khalidina fiha. Jadi waqaf pada ha ini tanpa tertahan. Jangan tertahan seperti ini. Khalidina fiha. Seakan-akan ada hamzah. Ada kurang tepat. Jadi di los saja dibiarkan. Khalidina fiha. Ha. Dengan ha ini seakan-akan ada hamzahnya. Ada khata, keliru. Nah, dibiarkan di los begitu. Ya, belakangnya. Naam, sans barakallahu fiik. Ya. Ya, selanjutnya lahir. Wakadzabu ditahan dua rakaat saja. Wakadzabu bi aya. Iya. Pada lafaz walladzina kafaru wa kadzabu di situ ada alif yang di atasnya bulatan kecil. Nah, alif yang di atasnya bulatan kecil. Kenapa kita tahan di situ? Kita tahan bukan karena alifnya, tetapi karena wawnya. Karena waw adalah huruf-huruf mad. Dipanjangkan dua harokat. Adapun alif itu hanya membedakan antara jamak dan mufrad. Dalam bahasa Arab disebut dengan alif fariqah. Alif fariqah. Secara tulisan dia harus ada. Harus ada dalam tulisan. Nah. Baik, tadi kita matkan bukan karena alifnya tapi karena waw sukun sebelumnya dhammah. Ini matabihi dipanjangkan dua harakat. Matabihi panjang bacaannya dua harakat. Baik, ada yang perlu disampaikan? Dal. Makhrajnya adalah ujung lidah, bukan punggung ya, ujung persis, bertemu dengan pangkal gigi sri atas, pangkalnya. Jadi ini ujung, ini tengah, ini pangkal, bagian yang bertemu dengan gusi, pangkalnya. Nah, dan bunyinya berbeda dengan ujung lidah bertemu dengan gusi. Coba yang bertemu dengan pangkal gigi sri atas. Da. Jangan ad, tapi ad. Diangkat lagi. Da. Ada. Nah, coba kita bedakan dengan bertemu dengan gusi. Da. Ada. Nah, yang beda. Bunyinya berbeda. Nah, bunyinya berbeda. Coba da dengan da. Nah, coba da. Da. Ah, beda. Baik. Jadi berbeda. Walaupun cuma jaraknya dikit pergeserannya. Itu sudah bunyi, perbedaan bunyi. Nah, secara bacaan sudah berbeda. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sri atas. Nah, ada yang lain lagi? Ya. Orang baca Al-Quran Nah. Baik. Nah. Ya memang tajwid, tatkala kita baca Al-Qur'an, ya harus kita praktekkan tajwidnya. Tajwid bacaannya pelan. Cepat boleh, tetapi tajwidnya jelas. Harus, ya harusnya sesuai dengan kaidah. Misalnya bacanya huruf po, ternyata huruf ta yang keluar, ya keliru. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mana huruf ha? Mana huruf ha? Nah, ini kan perlu dibedakan. Nah, ha, ha, kha, ini kan perlu dibedakan, harus dibedakan. Nah, baik. Adapun hukum mempelajari tajwid, ini hukumnya ya fardhu kifayah. Nah, tapi baca Al-Qur'an dengan makhraj yang benar, hukumnya fardhu ain. Hukumnya fardhu ain. Dan disebut oleh Ibnu Jazari, nah, seseorang itu dikatakan berdosa tatkala dia tidak mempraktikkan tajwid atau baca Al-Qur'an. Nah, baik. Ini perkara penting yang perlu kita praktikkan. Adapun dia sudah belajar ternyata masih susah, itu lain cerita. Nah, lain. Ya, mudah-mudahan dapat dua pahala. Nah, alladzi yaqra' al-Qur'an wa yatata, ya, falahu ajrani. Dia yang baca Al-Qur'an dan terbata-bata makhrajnya sulit. Kan kesulitan orang kan berbeda-beda. Ada yang sulit karena tadi mungkin giginya ya ada yang hilang misalnya. Ini dia sudah berusaha tapi memang seperti itu keadaannya. Makanya lain cerita. Nah, baik. Adapun giginya masih utuh, bacaannya ngawur, memang enggak pernah belajar. Ini ya tentunya perlu diingatkan biar belajar tajwid. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nambal, coba dibaca. Coba dibaca. Ayat yang ke-33, An-Naml. An-Naml. An-Naml 33 ya, 33 ya. Ayat 33 ya. 33. Ya. Naam. Ulu seperti tadi. Ulu qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba. Tetap dibaca seperti tadi. Yang hukum yang tadi kita baca. Ula'ik. Iya. Pendek semua. Wawnya dianggap tidak ada. Wawnya dianggap tidak ada. Alif juga dianggap. Setelahnya. Ulu. Lunya. Lunya dianggap. Nah, lunya dianggap, wawnya dianggap. Nah, bulatan kecil tapi bukan di atas waw, tetapi di atas alif. Di atas alif. Nah, nahnu ulu kan, lu kan, lunya dimaksud. Itu dianggap, waw dianggap mat. Bacaan dua harokat. Adapun bulatan kecil itu hakikatnya di atas alif. Nah. Allah. Baik, kita cukupkan. Ya. Ya, sajadah. Itu seharusnya kan membaca setelah membaca Selesaikan dulu sujud. Asal jadah sunnah. Baik. Ya. Ayat sajadah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.